una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto. Macan Kemayoran julukannya, Jackmania itu supporternya, Stefano Cugura pelatihnya, itu Persija, Jakarta itu adalah kotanya, Gelora Bung Karno stadionnya, warna oranye kostum kebanggaannya, itu Persija. Andri Tani Adiasa, Reski Darmawan, Daryono dan Nisa Putra, Jemerson da Silva, Ismet Sofa, Maman Abdurrahman, Gunawan, Dwi Cahyo, Marco Kapaye, Ae, Rioka, Resaldi Hanusya, Valentino Telabuan, Papa Mario Yagalo, Ramdhani Lestalu, Nugroho Fatura, Nofri Setiawan, Asri Akbar, Artur Ponayon, Peter, Rudi Widodo, Riku, Riku Simanjunta, Siti Ridwan, Sandi Sutero, Hican, M. Rasul, Alua, Ivan Carlos, Marco Simi, Bambang Pamungkas. Macan Kemayoran julukannya, Jackmania itu supporternya, Stefano Cugura pelatihnya, itu Persija, Jakarta itu adalah kotanya, Gelora Bung Karno stadionnya, warna oranye kostum kebanggaannya, itu Persija. Wis hut stop manjak to di CC, jangan bicara, jangan beri CC, mari dukung tim Persija Jakarta, Jakarta dukung, dukung, ayo kita dukung. Citra Ridwan, Sandi Sutero, Hican, M. Rasul, Alua, Ivan Carlos, Marco Simi, Bambang Pamungkas. Macan Kemayoran julukannya, Jackmania itu supporternya, Stefano Cugura pelatihnya, itu Persija, Jakarta itu adalah kotanya, Gelora Bung Karno stadionnya, warna oranye kostum kebanggaannya, itu Persija. Marilah kawan, dukung Macan Kemayoran dan Jackmania, salam untuk perdamaian. Macan Kemayoran julukannya, Jackmania itu supporternya, Stefano Cugura pelatihnya, itu Persija, Jakarta itu adalah kotanya, Gelora Bung Karno stadionnya, warna oranye kostum kebanggaannya, itu Persija, Macan Kemayoran julukannya, Jackmania itu supporternya, Stefano Cugura pelatihnya, itu Persija, Jakarta itu adalah kotanya, Gelora Bung Karno stadionnya, warna oranye kostum kebanggaannya, itu Persija, itu Persija.